sahaja. Cara hidupmu sederhana, lagak dan gayamu serasi, pertanda kau wanita berpribadi. Nona Ana, Nona Ana, Anda membuat semua pria tertarik lagi terpesona padamu, padamu. Nona Ana, Nona Ana, beruntunglah seorang pria yang dapat menyunti dirimu nantinya, nantinya. Ingin ku coba mendekati hati, ku merasa paling bahagia apabila cintaku diterima. Nona Ana, Nona Ana, nantinya. Nona Ana, Nona Ana, Nona Ana.